Kita masuk pada surat yang berikutnya, surat Al-Humazah. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tafsir suratil Humazah. Tafsir surat Al-Humazah. Al-Humazah itu terjemahannya orang yang suka mengejek dan merendahkan orang lain. Ya. Wahia makkiyatun. Surat ini tergolong surat makkiyah. Yang namanya makkiyah ini sering terulang, yaitu surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau turun sesudah hijrah disebut dengan surat madaniyah. Adapun surat ini, surat Al-Humazah, disebut dengan surat makkiyah karena turun sebelum hijrah ke kota Madinah. Disebut dengan surat Al-Humazah ini mengambil dari ayat yang pertama, pembukaan surat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang suka meremehkan dengan dengan mimik wajahnya atau dengan ucapannya. Nah, surat ini terdiri dari 9 ayat. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. 9 ayat yang memberikan teguran kepada kita semua, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, untuk tidak melampaui batas ketika memegang nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang suka mencela, meremehkan orang lain dengan wajahnya atau dengan ucapannya. Alladzi jama'a mala wa 'addadah, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dikumpulkan dan dihitung-hitung, tidak diinfakkan. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia berkeyakinan, menduga bahwasanya dengan harta yang dia miliki, dia bisa mendapatkan kekekalan hidup. Ya, kalau saya banyak hartanya, maka akan panjang usianya. Ya, kenapa? Kalau hartanya banyak, gizinya tercukupi, otomatis umurnya makin panjang. Ya, itu pakai hitung-hitungan matematika, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau gizinya terpenuhi, tercukupi, berarti jauh dari sebab-sebab sakit. Ya. Kalau jauh dari sebab-sebab sakit, berarti apa? Umurnya panjang. Ya. Paling enggak targetnya 100 sampai 180 tahun. Ya. Hakalai haribidina azani Allahu wa iyyakum. Itu hitung-hitungan menurut dia. Kalkulasinya seperti itu. Ya. Karena dalam anggapan dia, kalau orang miskin, gizinya tidak terpenuhi, otomatis sakit-sakitan, lebih dekat dengan ajal. Kalau sakit, dekat dengan ajal. Kalau sehat, jauh dari ajal. Itu logika dia. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kata Sa'di rahimahullah, wailun ay wa'idun wa wabalun wa syiddatu adzabin. Wailun, kalimat ini maknanya adalah ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga azab yang pedih yang dipersiapkan. Likulli humazatil lumazah alladhi yahmizun nas bifi'lihi wa yulmizuhum biqawlihi. Bagi setiap humazah dan lumazah, yaitu orang yang suka mencela orang lain dengan perbuatannya dan mengolok-olok dengan ucapannya. Fal hammaz alladhi ya'ibun nas wa yat'anu 'alayhim bil isyarah wal fi'li. Hammaz adalah orang yang suka mencela orang lain, merendahkan orang lain dengan isyarat tangan atau perbuatan. Ya, mencela orang lain dengan isyarat tangan atau perbuatan atau mimik wajah. Tidak ada kata-kata. Ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Wal lamaz, sementara lamaz atau lumazah alladhi yu'ibuhum biqaulihi, yaitu orang yang suka mencela saudaranya dengan ucapannya. Kalau mencela dengan ucapan langsung, ifanibidina azani Allahu wa iyyakum, dengan kalimat-kalimat yang merendahkan, dengan kalimat-kalimat yang menjatuhkan martabat dan kredibilitas saudaranya, itu namanya lumazah. Ya, namanya lumazah. Tapi kalau merendahkan orang dengan isyarat atau dengan perbuatan atau dengan mimik wajah, tidak ada kata-kata yang terlontar dari lisannya, namanya humazah. Ya, namanya humazah. Mungkin dengan isyarat tangan yang merendahkan, ya, atau seperti ini, ya, ketika disebutkan nama fulan yang merendahkan dengan apa namanya cibiran mulutnya, atau apa namanya perubahan mimik wajah yang menunjukkan dia meremehkan, ditambah lagi dengan isyarat tangan, nggak terlontar dalam lisannya, dalam kata-katanya, ucapannya merendahkan, nggak ada, tapi tindakannya merendahkan, itu namanya humazah. Kalau lumazah jelas dia ngomong dengan tegas, kalimat-kalimat cacian, kalimat-kalimat yang merendahkan, kalimat-kalimat yang menjatuhkan kehormatan saudaranya, namanya lumazah. Ya, ini dosa sanifidina azani Allah wa iyyakum, tidak berkaitan dengan prinsip. Dosa ini tidak berkaitan dengan akidah sanifidina azani Allah wa iyyakum. Tapi ini dosa yang menunjukkan pemiliknya memiliki sifat al-kibru, sombong. Ya, dia sombong, kemudian ujub, bangga diri, akhirnya merendahkan orang lain. Kenapa dia rendahkan saudaranya? Karena dia merasa lebih tinggi. Kenapa dia merasa lebih tinggi? Dia memiliki keutamaan dan kelebihan yang tidak ada pada diri saudaranya dalam pandangan matanya. Merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, merasa lebih kuat, merasa lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi kastanya, sehingga apa? Merendahkan orang lain. Ini ciri-ciri orang yang kibir, ciri-ciri orang yang sombong. Ikhadifidina azani Allahu wa iyyakum. Suka merendahkan orang dengan isyarah, dengan perbuatan, atau dengan lisannya. Allah murka dengan orang-orang yang seperti itu. Ikhadifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan diantara salah satu sebab terbesar yang menjadikan seseorang jatuh dalam sikap sombong dan ujub, yang kemudian melahirkan humazah dan lumazah, adalah alladhi jama'a mala wa addadah, yaitu orang yang sukanya mengumpulkan harta yang banyak kemudian dihitung-hitung. Ya, berarti salah satu sebab yang menjadikan seseorang jatuh dalam sikap kibir, sombong, kemudian merendahkan orang lain dengan tindakan dan ucapannya, adalah harta yang tidak disyukuri. harta yang dipegang oleh seseorang yang lemah imannya. Harta yang dipegang oleh seseorang yang tidak soleh amalannya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kata Sa'di rahimahullahu taala, wa min sifati hadzal hammazil lammaz. Di antara ciri khas yang dimiliki oleh orang yang suka mencela dengan perbuatan dan ucapannya, annahu la hamma lahu, tidak ada ambisi yang memenuhi hatinya, siwa jam'il mal wa ta'didihi wal ghibtah bih. Tidak ada ambisi yang memenuhi hatinya kecuali ambisi mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Ambisinya cuma harta, gimana supaya jadi orang paling kaya, kemudian dikalkulasi, setelah itu dihitung dan ditentukan siapa orang paling kaya. Nanti ada banyak versi. Kadibidina azani Allahu wa iyyakum, orang terkaya versi majalah ini. Itu namanya harus ada di situ. Orang terkaya menurut Kelurahan Mojo misalnya, dia harus ada dalam deretan itu dari nomor 1 sampai nomor 100. Paling enggak ya, dia masuk papan atas. Satu deretan 1 sampai 10 harus ada namanya. Kalau sudah muncul namanya, khairuddin azani Allah wa iyyakum, baik tarafnya antar kelurahan ya, ini masih kecil-kecilan nih, khairuddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian naik tingkat kabupaten, kemudian naik se-Indonesia, kemudian naik sedunia, saat itu tercapai khairuddin azani Allah wa iyyakum, maka akan semakin banyak humazah dan lumazah yang muncul dari hamba tersebut. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Karena memang itu tujuannya, untuk berbangga. At-takatsur. Setelah takatsur, enggak cukup takatsur, humazah dan lumazah. Dengan bebas dia akan merendahkan saudaranya, menghina saudaranya, mencaci maki saudaranya, merendahkan saudaranya serendah-rendahnya. Bebas dia lakukan. Kenapa? Sudah memegang harta dalam jumlah yang banyak. Walaisa lahu raghbatun fi infaqihi fi turukil khairat wasilatil arham wa nahwi dzalik. Hamba tersebut tidak ada niatan sedikit pun ketika mengumpulkan harta diniatkan untuk infak di jalan-jalan kebaikan maupun untuk menyambung silaturahim atau yang semisalnya dari amal kebajikan. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Tidak ada. Memang niatannya dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dihitung-hitung, kemudian dibangga-banggakan untuk merendahkan saudaranya yang tidak memiliki harta. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Fadhal adzan Isya terlebih dahulu. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga menjelaskan tentang humazah dan lumazah yang hanya memiliki ambisi mengumpulkan harta, tidak ada niatan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia beranggapan yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia mengira, menduga bahwasanya hartanya yang melimpah akan membuat dirinya kekal di dunia. Kata Sa'di rahimahullah, yahsabu bijahlihi. Dia menduga dengan kejahilannya, anna ma lahu akhladahu fid dunya. Bahwasanya harta yang dia miliki akan membuat dirinya kekal di dunia. Dia merasa semakin jauh dari ajal, semakin lama hidupnya di dunia kalau semakin kaya. Balidzalika, oleh karena itulah, kana kadduhu wa sa'yuhu kullahu fi tanmiyati malihi. Oleh karena itulah, semua kekuatan yang dia miliki, usaha yang dia miliki, ditumpahkan untuk mengembangbiakkan harta yang dia miliki. Pikirannya, waktunya, masa mudanya, semua dia kerahkan hanya untuk mengembangkan harta. Tidak ada yang lain. Bukan dalam rangka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala saat nanti sudah mendapatkan harta yang banyak, khairibidina azani Allah wa iyakum. Juga bukan dalam rangka untuk membantu fuqara wal masakin atau saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan dalam bentuk harta. Ada yang jatuh sakit, butuh biaya yang banyak. Bukan karena itu, khairibidina azani Allah wa iyakum. Memang ingin jadi kaya, memang ingin menjadi jutawan, miliarder untuk dibanggakan. Mungkin dia ada punya sakit hati dengan saudaranya lantaran dia diinjak-injak kehormatannya karena bukan siapa-siapa. Kemudian dari dendam tadi, khanibidina azani Allah wa iyakum, hendak dia balas dengan menjadi jutawan atau miliarder di atas saudaranya untuk membalas kejelekan saudaranya yang dulu pernah dia rasakan. Namun ternyata kebablasan. Ya, bukan hanya saudaranya yang dulu memboliminya, tapi akhirnya membuat dia semakin terseret dalam ambisi mengumpulkan harta dan tidak bisa dibendung. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Lantaran apa? Lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yadhunnu annahu yanmi umrahu. Yang lebih parah lagi, dia punya anggapan semakin banyak hartanya maka akan semakin panjang usianya. Walam yadri annal bukhla yaqsiful a'mar wa yakhribud diyar wa annal birra yazidu fil umri. Dia enggak sadar bahwasanya perbuatan bakhil, ya, kikir, pelit, ambisi mengumpulkan harta disimpan dan tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik jalan yang wajib apalagi jalan-jalan yang sunnah, namanya bakhil. Dan seperti ini justru akan memperpendek usianya dan akan menghancurkan tatanan ekonomi negara. Wa annal birra yazidu fil umri. Sebaliknya, kebaikan itu akan menambah barokah pada usianya, apalagi kalau digunakan untuk silaturahim, maka akan betul-betul dipanjangkan usianya berdasarkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakadai hanifidina azani Allah wa iyakum. Pada pembukaan surat ini, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat gambaran kepada kita ketika seseorang ingin mendapatkan kesempurnaan hidup bukan dengan amal soleh dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengambil jalur kesempurnaan menurut kebanyakan orang dalam bentuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dipamerkan dan dibanggakan serta disombongkan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan dirinya menjadi sosok humazah dan lumazah. Ya. Kalau Anda menginginkan kesempurnaan dengan banyaknya harta, maka Anda telah mengambil jalan yang salah. Karena itu adalah jalannya humazah lumazah, yang mereka tidak lain adalah ciri-ciri orang-orang yang mustakbir, sombong, di hadapan Allah sombong, di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensyukuri nikmat harta yang melimpah. Kalau membawa hati supaya sabar dengan himpitan ekonomi itu jauh lebih mudah daripada membawa hati untuk bisa bersyukur ketika mendapatkan limpahan nikmat rizki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau dibebaskan dari penjara, kana bidina azani Allah wa iyakum, setelah meninggalnya khalifah yang memenjarakan Al-Imam Ahmad dan menyiksa beliau lantaran mengharuskan beliau dan para pengikutnya meyakini Al-Quran adalah makhluk, ya, penguasa yang zalim, meninggal dunia ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, digantikan dengan penguasa yang sesuai dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, beliau dikeluarkan dari penjara, kemudian disambut layaknya seorang raja, dihamparkan di hadapan beliau sekian banyak hidangan-hidangan yang mewah sebagai bentuk permintaan maaf dari penguasa baru, khanifidin azani Allah wa iyakum, kepada seorang imam yang telah terzalimi. Ya, ketika beliau dimasukkan ke dalam ruangan istana, diberikan hamparan hidangan-hidangan yang mewah bentuk permintaan maaf dari penguasa, ikhwanifidin azani Allah wa iyakum, beliau justru menangis. Saat ditanya kenapa menangis wahai imam, beliau mengatakan ubtulina bidharra fasabarna, kami diuji dengan dharra, dengan kejelekan, diuji dengan siksaan, diuji dengan kezaliman penguasa, sabarna, kami gampang untuk sabar, mudah bagi kami menghadapinya. Wabtulina bisarra falam nasbir, tapi ketika kita diuji dengan kelimpahan rizki, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, falam nasbir, justru kita enggak mampu sabar, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau khawatir enggak bisa menjaga hatinya ketika penguasa memohon maaf atas kezaliman penguasa sebelumnya, diberi hidangan-hidangan yang mewah, mengucapkan kalimat yang seperti ini. Takut khanifidina azani Allah wa iyakum, bergeser niatannya, bergeser ketulusannya untuk Allah Subhanahu wa taala gara-gara dunia. Bagaimana dengan kita khanifidina azani Allah wa iyakum? Kita bukan seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, sahabat yang kaya raya, tidak diragukan khanifidina azani Allah wa iyakum, tapi beliau hamba yang saleh, imannya kokoh, khanifidin azani Allah wa iyyakum, amal solehnya juga kenceng. Kita bukan seperti Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, yang kaya raya, hartawan, masya Allah, melimpah hartanya, khanifidin azani Allah wa iyyakum, tapi beliau pandai bersyukur dan menggunakan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya manusia biasa yang enggak mampu dan tidak bisa memberikan jaminan hati kita mampu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dengan kelapangan rizki. Jangankan syukur, sabar ketika mendapatkan kesempitan rizki belum bisa. Enggak lulus ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum untuk sabar. Yang ada keluh kesah, yang ada menggerutu, yang ada menghujat, menghujat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghujat penguasanya. Ujian untuk sabar enggak lulus khalifidina azani Allah wa iyakum. Apakah kemudian kita merasa pede meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelapangan rizki yang begitu luas, kemudahan dalam berbagai macam urusannya, dalam keadaan ujian sabar kita enggak lulus, ifanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana dengan ujian syukur? Yang syukur itu jauh lebih berat ketimbang sabar. Ya. Kalau sabar memang enggak ada yang dipegang, ifanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mau enggak mau ya sudah, nikmati. Kayak gitu. Itu ujian sabar. Yang seperti itu saja enggak lulus. Bagaimana kalau ujian syukur? Ketika mendapatkan limpahan harta yang banyak, apapun bisa dia lakukan karena harta yang banyak yang dia miliki. Siapa yang bisa menahan diri? Khadijina azani Allahu wa iyyakum. Berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lupa daratan. Bahkan menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukum dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran harta yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu kisah dari Bani Israel, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian harta. Ujian untuk syukur, setelah 3-3-nya diuji untuk sabar. Yang satu diuji dengan kulit yang memiliki cacat, ya, belang, sehingga orang jijik untuk berdekatan dengan dia, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang satu diuji dengan kotak kepalanya yang membuat orang risih berdekatan dengan dia. Yang satu diuji dengan buta, enggak bisa melihat. 3-3-nya fuqara wal masakin. Ya, diuji dengan ujian sabar. Sudah fuqara wal masakin, cacat. Yang satu belang, yang satu botak, yang satu buta. Tanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dalam bentuk harta yang melimpah. Diberi kesembuhan yang tadinya kulitnya belang dihilangkan. Belangnya, ifanibidina azani Allahu wa iyyakum, menjadi orang yang indah kulitnya. Yang tadinya botak, hilang botaknya seketika. Bukan pakai wig atau rambut palsu loh ya. Ya. Hilang botaknya, ifanibidina azani Allahu wa iyyakum, seketika tumbuh. Yang tadinya buta, melek. Bisa melihat, ifanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan masing-masingnya diberi harta yang paling dia sukai. Ada yang pilih onta, ada yang pilih sapi, ada yang pilih kambing. Dan kambing-kambingnya tadi itu, ya, hewan-hewan yang dia pilih tadi berkembang biak sampai menjadi orang yang kaya raya karena hewan pilihannya tadi. Ya. Satu lembah, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Satu lembah itu enggak tahu berapa kali berapa, berapa hektar satu lembah itu. Hah? Satu lembah tentunya lebih besar daripada gang jojoran ini toh? Ya, andai kata ini cuma gang saja ya. Kambing penuh gang jojoran, wah itu sudah puluhan ekor. Ya, itu jadi bos kambing, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, salah satu bisnis yang prospek sebentar lagi. Kan gitu ya. Atau sapi penuh satu gang atau unta penuh satu gang, itu sudah banyak. Ini satu lembah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dari 3 orang tadi, berapa yang lulus? Satu saja yang lurus. 2 gugur. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Menunjukkan apa? Lebih banyak yang tidak selamat daripada yang selamat. Lebih banyak yang tidak sadar daripada yang sadar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini sekali lagi memberikan gambaran kepada kita, kesempurnaan hidup di dunia tidak diraih dengan harta yang banyak. Ya, kesempurnaan hidup diraih dengan al-iman wal amalus saleh. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak amal saleh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau antum menggenggam iman dan amal saleh, maka semua kebaikan akan menghampiri kita. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari semua bentuk kejelekan, dijauhkan dari berbagai macam fitnah, kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan iman dan amal soleh. Tapi kalau imannya pas-pasan, tidak terlalu digubris, kanibidina azani Allah wa iyyakum, bahkan tidak tahu saat ini imannya sedang baik atau tidak, dia juga tidak tahu kira-kira saya ini sedang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, muslim, mukmin, sholat, selesai. Kalau modelnya seperti itu, amal sholatnya juga tidak dijaga, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, ini yang rawan. Rawan untuk apa? Rawan untuk jatuh dalam berbagai macam fitnah. Fitnah yang bermunculan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun kelanjutan surat Al-Humazah ayat yang ke-4 dan seterusnya, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu, barakallahu fikum.